حسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dan kita masuk pada bab yang baru. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab fadli du'ai 'inda an-naum. Bab keutamaan doa sebelum tidur. Qala rahimahullah wa 'anil Barra ibn 'Azib radhiyallahu anhu qol, dari Al-Barra ibn 'Azib yang Allah azza wa jalla telah meridainya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza awa ila firashi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak beranjak berbaring ke kasur beliau hendak beranjak untuk tidur, nama ala syiqihil aymani, beliau tidur di pinggang yang kanan. Tidur di pinggang yang kanan. Dalam riwayat yang lainnya, beliau menyebutkan dengan bentuk perintah kepada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Idza ataita majja'ak tatawaddu wudu'aka lis-shalati. Kata Rasulullah SAW kepada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, apabila engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, fatawaddo wudu'aka lis-shalah, hendaknya engkau berwudu sebagaimana wudumu untuk sholat. Tsumma taji' 'ala syikkikal aymani. Kemudian hendaknya engkau berbaring ke pinggang yang kanan. Di sini An-Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan dengan bentuk perintah kepada Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala untuk berwudu sebelum tidur seperti wudu untuk sholat, wudu yang sempurna. Setelah itu adab tidur berikutnya, ittaji' 'ala syik al-ayman, berbaring di atas pinggang yang kanan. Berbaring di atas pinggang yang kanan. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kenapa ya ikhwah? Karena pinggang yang kanan itu di sana tidak terletak jantung. Ya, di antara hikmahnya wallahu a'lam bishawab disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, posisi tidur yang terbaik adalah berbaring dengan pinggang yang kanan karena jantung itu terletak di di sebelah kiri. Jantung terletak di sebelah kiri. Kalau kiri kita yang ditaruh di bawah, maka jantung dalam keadaan tertindih oleh anggota-anggota badan seperti paru-paru dan badan kita yang lainnya. Sehingga tentunya itu akan memperberat kerja jantung. Jantungnya ada di bawah, ditindih. Kalau di pinggang kiri. Tapi kalau di pinggang yang kanan, jantungnya berada di atas. Sehingga dia lebih leluasa di dalam bergerak. Ini diantara adab tidur yang sunnah dengan pinggang yang kanan miring, miring dengan pinggang yang kanan. Ya, adapun kalau tidur telungkup seperti yang lalu sudah kita bahas, maka itu adalah tidur orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Tidurnya orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sudah berlalu dari kisahnya Tikfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ketika beliau sedang berbaring telungkup, Tikfah ya radhiyallahu anhu digoyang-goyangkan kakinya. Ya, oleh Rasulullah SAW, beliau menyatakan, kum hadhihi doj'atu, hadhihi doj'atun yubugiduhallah. Kum, bangunlah kamu, hadhihi doj'atun yubugiduhallah. Ini adalah cara berbaring yang Allah murkai. Terus yang terbaik adalah hendaknya berada di pinggang yang kanan. Nah, summa qala, kemudian Rasulullah SAW membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, sesungguhnya aku memasrahkan diriku kepadamu. Wa wajhtu wajhi ilaika, dan aku menghadap kan wajahku kepadamu. Mufawwadtu amri ilaika, dan aku menyerahkan urusanku semuanya kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaika, dan aku menyandarkan punggungku, yakni memasrahkan segala urusanku kepadamu. Rahbatan wa rahbatan ilaika, dengan berharap, dengan khawatir takut kepadamu. Rughbah, berharap, ya, berharap akan karuniamu. Wa rohbatan ilaika, dan takut dengan kemurkaanmu. Karena dalam doa kita senantiasa diiringi dengan rasa rughbah wa rohbah. Rughbah yang pertama dengan ghain, rughbah, berharap, mengharapkan karunia Allah, mengharapkan pemberian Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, rahbah, takut. Takut akan azab Allah, takut akan kemurkaan Allah. Naam. Ya, takut akan kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada kita. La manja wa la malja'a minka illa ilaika. tidak ada tempat keselamatan dan juga tidak ada tempat untuk bersandar, ya, kecuali hanya kepada-Mu ya Allah. Tidak ada tempat untuk selamat dari hukuman Allah, tidak ada tempat untuk selamat dari azab Allah kecuali dengan minta perlindungan kepada Allah Azza. Dan juga tidak ada tempat untuk kita bersandar. Tidak ada tempat untuk kita bersandar kepada atau dalam segala urusan-urusan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ini yang menjadi sandaran dalam segala urusan kita. Memasrahkan segala urusan dan kebutuhan kita semuanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak ada tempat kita bersandar. Enggak ada tempat kita untuk bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt. Aku beriman dengan kitab yang Engkau turunkan dan juga aku beriman dengan nabi yang Engkau utus. Selesai dari doa sebelum tidur. Dosa atau doa yang dibaca sebelum tidur. Naam, dalam riwayat yang lainnya, waj'alha akhiru ma taqul. Jadikan doa ini sebagai ucapan terakhir yang engkau baca. Jadikan doa ini sebagai doa yang terakhir yang engkau baca. Waj'alhunna akhiru ma tatakallam bihi. Jadikan doa ini sebagai doa terakhir yang engkau berbicara dengannya. Dan kita tahu doa sebelum tidur itu banyak. Zikir-zikir sebelum tidur itu banyak. Ya, ada baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Ya. Itu juga bagian dari zikir sebelum tidur. Ada juga baca bismika Allahumma amutu wa ahya, atau juga membaca ayat kursi. Naam. Ya, atau juga doa-doa yang lainnya yang sudah kita baca. Naam. Dalam keadaan barakallahu fikum, hanya saja ini doa. Doa yang sedang kita baca, doanya dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Ini disunnahkan menjadi doa yang terakhir dibaca. Baik. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan doa ini. Man qalahunna summa mata tahta lailatihi mata 'alal fitrati. Barang siapa yang membacanya summa mata, kemudian dia meninggal dunia, tahta lailatihi, di malam tersebut, di bawah malam tersebut meninggal dunia, mata alal fitrati, maka dia berarti meninggal di atas fitrah. Dia meninggal di atas fitrah. Ya, ini ketika doa ini dibaca yang terakhir kali. Allah menyebutkan apa artinya meninggal di atas fitrah. Ya, ini meninggal di atas kebaikan Islam. Meninggal di atas kebaikan Islam. Ya, berarti dia menjadi seorang muslimin. Meninggal husnul khatimah. meninggal Husnul Khatimah. Masya Allah, rahimahullah, rahimahullah. Di antara asbab seorang bisa meninggal di atas kebaikan adalah dengan membaca doa ini sebelum tidur. Seandainya dia meninggal di dalam tidurnya, maka dia berada di dalam husnul khatimah, akhir kebaikan yang bagus. Subhanallah, ini menunjukkan bahwasanya doa ini memiliki keutamaan yang begitu besar. Ya, doa ini memiliki keutamaan yang begitu agung. Kemudian fadhal man a'azzallahu alaihi. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam begitu bersemangat yang memberikan bimbingan kepada kita, ya, dalam perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan kita, termasuk juga kebaikan daripada doa yang ringkas, doa yang pendek. Insyaallah mudah bagi kita untuk menghafalnya. Akan tetapi, walaupun doa ini begitu pendek, tapi insyaallah bisa menjadi asbab kalau seandainya seorang insan membacanya, dia akan berada di atas kebaikan, di atas fitrah kalau seandainya dia meninggal di dalam membaca doa ini. Kemudian di dalam hadis ini ada beberapa kaum yang bisa dilakukan. Bahwasanya kita dianjurkan untuk menjadikan doa ini di akhir doa-doa yang kita baca. Menjadikan doa ini di akhir dari doa-doa yang kita baca. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk membaca zikir lain, zikir-zikir yang lainnya. Zikir-zikir yang lainnya. Kenapa ya ikhwah? Karena doa ini dibaca di terakhirnya, berarti sebelumnya ada zikir-zikir yang lainnya. Kita dianjurkan untuk kita membacanya. Nah, kemudian faedah di dalam hal ini juga bahwasanya hendaknya kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala urusan kita agar Allah Azza wa Jalla mencukupi kita semuanya. Sebutkan dalam lafaz hadis ini, wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zuhri ilaik. Aku pasrahkan urusanku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Berarti seorang hamba hendaknya memasrahkan dirinya, urusannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah hakikat tawakkal. Ya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dirinya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupi segala hajat kebutuhan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian juga di dalam hadis yang mulia ini terdapat faedah, ya, Untuk kita dianjurkan berbaring dengan pinggang kanan. Di awal itu berbaring di pinggang yang kanan di awal tidur. Walaupun mungkin setelah tidur bisa berbolak-balik sebagaimana keumuman orang yang tidur. Akan tetapi dengan pinggang yang kanan, ya, itu memiliki beberapa keutamaan, ya, yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan juga hikmahnya, wallahu a'lam, para ulama menyebutkan berbaring dengan pinggang yang kanan itu mudah untuk bangun. Ya, mudah untuk tersadar. Kenapa? Karena ini sudah tajrubah yang dialami oleh para ulama. Ya, berbeda dengan posisi telentang atau posisi yang lain. Ya, demikian juga yang tadi sudah disebutkan. Bahwasanya jantung terletak di sebelah kiri. Kalau berbaring di pinggang yang kiri, jantungnya akan kejepit. Nah, ya, hanya saja barakallahu fikum, kalau berbaring di pinggang yang kanan, jantung berada di atas dan dia akan lebih leluasa di dalam berdenyut. Demikian juga Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan nasul iktibaru an aslah lil badan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, duduk seperti ini atau tidur seperti ini, posisi berbaring di pinggang yang kanan, itu para dokter-dokter menetapkan an'anna aslah lil badan, bahwasanya posisi ini, ya, lebih bermaslahat untuk badan kita. Ya. Lebih bermaslahat untuk badan kita. Ini menurut siapa? Para al-attibah, ahli kedokteran. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian juga faedah di dalam hadis ini, bahwasanya zikir itu adalah, atau zikir-zikir itu tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Ya, zikir itu hendaknya sesuai dengan nas-nas dalil yang memiliki kekhususan-kekhususan. Seperti zikir mau tidur, posisinya seperti ini, itu harus dengan dalil. Ya, zikir sebelum tidur khususnya seperti ini, maka itu disebutkan dalil. Tidak boleh kita mengkarang-karang. Ya, tidak boleh kita mengkarang-karang. Kemudian diantara faedah dari hadis ini, kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah, terkhusus sebelum tidur. Bertawakal kepada Allah, terkhusus sebelum tidur. Ya, karena sebelum tidur atau posisi tidur, kita semuanya dalam posisi yang sangat butuh kepada Allah. Kita ini ketika tidur, arwah kita dicabut. Posisi kita sedang sangat lemah sekali. Sudah seperti orang mati. Ya, kadang bisa diganggu oleh makhluk yang hidup ataukah diganggu oleh binatang-binatang, ya, atau oleh makhluk yang tidak kelihatan sekalipun, jin dan setan. Sehingga ketika itu kita sangat butuh kepada Allah, ya, agar kita memasrahkan diri kita sebelum kita tidur, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah menjaga kita, melindungi kita, mencukupi kita. Demikian juga dalam hadis ini, Para ulama menyebutkan kita semuanya harus menjalani hidup ini antara khauf dan raja. Antara rahbah wa rahbah. Menjalani hidup ini antara harapan-harapan kepada Allah dan juga kecemasan-kecemasan. Yang mana para ulama menyebutkan ya, antara janahal al-khauf wa raja. Dua sayap, takut dan harapan. Ibarat seperti dua sayap. Khauf takut, ar-raja berharap. Di sini Rasulullah SAW membimbing kita untuk mengucapkan ghadan wa rahbatan ilaih. Berharap kepada Allah dan juga takut kepada Allah. Berharap agar Allah memberikan kita rahmat. Berharap agar Allah memberikan kurnia-Nya. Berharap agar Allah memberikan kecukupan-kecukupan kepada kita. Kecukupan duniawi, kecukupan ukhrawi. Tapi sisi lain rahbah atau ya, rahbah. Kita takut kepada Allah. Jangan-jangan Allah Azza wa Jalla mau menghukum kita. Kan dosa-dosa kita. Jangan-jangan Allah akan menyiksa kita. Kita takut. Jangan-jangan Allah akan menelantarkan kita. Ya, sehingga kita harus menumbuhkan rasa khauf takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan dua perkara ini antara khauf dan raja, takut dan berharap kepada Allah, ini merupakan dua sayap yang Allah diibadahi dengan. Jangan sampai kita cuma berharap saja, nggak ada rasa takut. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha kasih, Allah itu maha ya dermawan, Allah itu maha pengampunannya begitu besar. Khaufnya yang di apa, rojaknya yang di depan. Akhirnya dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan tujuan semaunya berbuat dosa ini, berbuat dosa itu. Kenapa? Berbuat maksiat ini, berbuat maksiat itu, melanggar ini, melanggar itu, kenapa? Allah maha pengampun. Ya, maka ini salah. Harus ada khaufnya, takut. Ya, harus khaufnya juga diimbangi, ya, mengimbangi rojak. Barulah cukup, karena kalau sudah seimbang, maka ibarat burung seorang yang bisa terbang dengan seorang yang bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki as-sirat mustaqim dengan lurus. Ya, orang itu wajib untuk apa? Menjalani kehidupan ini dengan al-khauf wa raja. Terlebih ketika konteksnya hadis ini ketika sebelum tidur. Baik, ya. Demikian juga di dalam hadis yang mulia ini wa'alaikum. Ya, di sini kita menetapkan rububiyyatullah tabaraka wa ta'ala. La manja wa la manja min illa ilaihi. Tidak ada tempat selamat, tidak ada tempat bersandar, ya, tempat selamat dari azab Allah. Ya, tidak ada tempat bersandar dari segala hajat kebutuhan hamba kecuali hanya Allah Azza wa Jalla semata. Ya. Di sini betul-betul hanya Allah semata yang menjadi tempat kita bersandar. Hanya Allah semata yang mencukupi kita, yang memberikan segala kecukupan buat kita semua. Tidak ada yang lainnya selain Allah. Ya, tempat kita meminta rezeki, tempat kita meminta kesehatan, tempat kita meminta segala hajat kebutuhan kita, itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Gak ada tempat yang lainnya yang bisa mencukupi kita semuanya. Ya, gak ada tempat yang bisa kita jadikan sandaran selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian juga masyarifah rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan di sini terdapat faedah berikutnya, ya, tentang wajibnya kita beriman dengan Alkitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. terkhusus kitab Al-Qur'anul Karim yang sekarang ya kita pelajari, yang senantiasa kita baca. Ya, dan juga kita mengimani kitab-kitab yang lainnya secara global. Kitab Taurat, Zabur, Injil kita imani. Ya, tapi yang kita wajib pelajari dan kita wajib mengamalkannya hanyalah Al-Qur'anul Karim. Naam. Ya. Kemudian juga hadis ini juga menjelaskan wajibnya kita beriman dengan Rasul, ya, wa nabiyyika alladzi arsalta, dan juga kami beriman dengan nabi yang diutus kepada atau yang kau utus kepada umat manusia. Insyaallah, fadliman azanallahu yakum. Ya, dalam riwayat yang lainnya kata Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, faradaktuha 'ala an-nabi alaihi salatu wasalam. Ya, lalu aku mengulang-ulangi doa ini ya terhadap Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, Rasulullah SAW itu dalam keadaan apa? Mendengarkan doa dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala. Dalam hadis ini juga kita melihat semangatnya Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu ketika mendengar ilmu agama, membaca hadis ini. Ternyata Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala langsung membaca, mengulang-ulang, menghafalkannya dan mengamalkannya. Mengamalkan daripada hadis ini. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, man qala hunna summa mata tahta lailatihi mata 'ala al-fitrati wa in asbahta asbahta khaira. Barang siapa yang membacanya kemudian dia meninggal di malam harinya, ya, maka dia meninggal di atas fitrah, di atas Islam. Ya, wa in asbahta asbahta khair. Tapi kalau engkau masuk waktu pagi, yakni bangun kembali, maka asbahta khair. Engkau bangun di waktu pagi dalam keadaan engkau mendapatkan atau kondisimu dalam keadaan baik. Kondisimu dalam keadaan baik. Subhanallah. Jadi ketika seorang membaca doa ini, kondisinya apapun itu adalah baik buat dirinya. Ada dua kemungkinan. Kalau seandainya seorang tidur di malam hari, kemungkinan pertama bisa jadi dia meninggal dunia, ya, diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla sampai gak bisa bangun lagi. Kalau dia meninggal sudah baca zikir ini, maka mata alal fitrah, dia meninggal di atas fitrah, meninggal di atas kebaikan. Atau kemungkinan kedua, kalau dia ternyata bisa bangun, ya, dan ini keumuman banyak manusia, kalau sudah dibangunkan pagi hari, asbahta khairah, engkau pagi hari masuk di waktu pagi hari dalam keadaan kondisimu baik. Ya, kondisimu apa? Baik. Subhanallah, ikhwata limana azinallah yakum, zikir ini begitu besar keutamaannya. Ya, seorang pagi hari dalam keadaan bagus. Pagi hari bagus dalam makna umum. Bagus hatinya. Bagus agamanya. Bagus keimanannya. Bagus ketakwaannya. Bagus urusan dunianya juga. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, fa'in asbahta asbahta al-khair. Kalau engkau bangun di pagi hari, engkau pagi hari dalam keadaan baik. Kenapa? Karena tadi malam engkau menutup zikir dalam zikir tidurmu dengan bacaan zikir ini. Subhanallah, masuk waktu menolak. Di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan apa? Islam itu agama yang mudah. Islam agama yang mudah. Sedikit dibaca zikir ini. Cuma berapa baris saja? Di kita karena disebutkan cuma 3 baris saja. Kalimat yang dibaca 3 baris ternyata itu memiliki keutamaan yang begitu besar sampai membawa kebahagiaan. Kalau seandainya dia meninggal, meninggal di atas fitrah, ya, dengan di atas kebaikan husnul khatimah. Kalau seandainya dia dalam keadaan masuk waktu pagi bangun kembali, maka dia berada di dalam kebaikan. Ya, sehingga sepantasnya bagi setiap kita untuk menghafal zikir ini dan kemudian mengamalkannya. Ya, di samping juga zikir-zikir yang lainnya. Kemudian kita tutup dengan bab sesudahnya, satu bab. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab yadu'u yadahu tahta khaddih. Bab meletakkan tangannya di bawah pipinya. Jadi kalau tadi baring di pinggang kanan, sekarang posisi pipinya, ya, bagaimana? Meletakkan tangannya di atas pipinya. Qala 'Ali al-Barra radhiyallahu anhu, qala kana an-nabi alaihi salatu wassalam. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam, kalau beliau hendak tidur, wada'a yadahu tahta khaddihil aiman. Ya, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya yang kanan. Ya, meletakkan tangannya di bawah pipinya yang kanan. Ya, subhanallah. Kalau disebutkan tangan secara mutlak ya ikhwah, maknanya berarti dari pergelangan tangan. Tangannya begini. Ya, diletakkan di pipi yang kanan. Setelah itu apa? Faqala, beliau membaca Allahumma kini azabak yauma tab'atsu ibadak. Allahumma kini azabak, ya Allah jagalah. Yauma tab'atsu ibadak, di hari engkau membangkitkan para hamba-hambamu. Ya, sambil berbaring di pinggang yang kanan, tangan diletakkan di pipi yang kanan, setelah itu membaca Allahumma kini adabak yauma tab'atsu ibadak, ya Allah jagalah aku dari azabmu di saat engkau membangkitkan para hamba-hambamu. Ya, karena kita semuanya wajib mengimani hari kebangkitan. Setiap insan akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Ya, termasuk yang sudah dimakan hewan buas misalnya. Ya, itu akan dibangkitkan kembali, dan itu mudah bagi Allah. Ya. Za'amal ladzina kafaru alla tub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsu tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Wadhalika 'ala Allah yasir. Orang kafir menyangka kalian enggak akan dibangkitkan. Jawab wahai Nabi, ya, bahkan kalian akan dibangkitkan. Dan kalian akan diberitahu apa yang kalian dulu amalkan di dunia ini. Ya. Wadhalika 'ala Allah yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah. Ya, yang sudah hancur tersisa aja bulannya, tersisa tulang ekor yang paling ujung yang kecil sekali, ini yang berada di belakang tangan. Tulang-tulang yang lainnya hancur di belakang tangan, dagingnya, kulitnya, semuanya habis. Tapi tulang ekor ini masih utuh, masih aja, yang kecil. Setelah itu dari sini akan dibangkitkan kembali, diwujudkan kembali jasa-jasa. Padahal itu Allah, dan itu mudah bagi Allah sekarang. Ya, dan di sini kita wajib beriman. Jadi kebangkitan. Jadi kebangkitan setelah itu setiap insan, ya, datunya baru dan dimaafkan. Kalian akan diberi tugas. Apa aja yang kalian telah kerjakan? Apa saja yang telah kalian perbuat di dunia? Ya, setelah itu Allah Azza wa Jalla akan membalas perbuatan-perbuatannya. Ya, amalan yang kebaikan Allah akan balas dengan kebaikan. Amalan yang kejelekan Allah juga akan membalas dari akibat kejelekan tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga sebelum tidur kita dianjurkan berdoa, ya Allah, jagalah aku dari azab-Mu, dari hukuman-Mu di saat Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu di hari kiamat. Karena kita semuanya enggak terlepas dari salah dan dosa. Setiap kita pasti dan pasti memiliki banyak salah dan dosa. Dan ini berpotensi untuk mendapatkan iqab dari Allah, mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk berdoa, memohon ampunan, memohon penjagaan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, hari kebangkitan. Ya, terkhusus doanya dibaca sebelum tidur. Doanya dibaca sebelum tidur, sambil posisi tidurnya tangannya ditaruh di pinggangnya kanan, dan membaca zikir ini. Hanya saja tadi sudah dibahas, zikir yang berakhir dibaca adalah zikir al-Mu'adzin yang pertama tadi, Allahumma aslamtu nafsi ilaihi, dan seterusnya. Baik, nanti pun insyaallah. Thank you.